Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam pertemuan yang lalu sudah kita baca tafsir ayat yang ke-97. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka padanya, kata Allah, ada tanda-tanda yang jelas di Makkah, di Baitullah. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata, yang jelas. Di antaranya adalah adanya makam Ibrahim, batu yang dahulu Nabi Ibrahim berdiri di atasnya ketika membangun Ka'bah, sehingga kedua telapak kaki beliau membekas pada batu tersebut, dan bekas tersebut masih utuh hingga hari ini. Dan siapa yang memasukinya, memasuki Baitullah Al-Haram, kana amina, maka dia aman. Meskipun dia seorang yang berbuat kejahatan yang harus ditetapkan adanya hukuman had padanya misalnya, tapi kalau dia masuk ke Baitullah, maka dia aman sampai dia keluar darinya. Atau dia seorang yang melakukan kejahatan yang mengharuskan ditegakkannya qisas atasnya, kalau dia masuk ke Baitullah, maka dia aman sampai dia keluar darinya. Karena Allah menyatakan siapa yang memasukinya, dia aman. Dan bagi Allah ada kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kesanggupan untuk menempuh jalan ke sana. Namun siapa yang kufur terhadap Allah dan ingkar terhadap kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah tidak butuh kepada semesta alam. Dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah bahwasannya di Baitullah itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Di antaranya adalah adanya makam Ibrahim. Itu makam yang ma'ruf, sebuah batu yang dahulu Al-Khalil Ibrahim alaihi salam berdiri membangun pondasi Ka'bah. Ketika tembok Ka'bah itu sudah mulai tinggi, jadi beliau butuh batu pijakan. Ternyata kedua telapak kaki beliau yang berpijak pada batu tersebut itu meninggalkan bekas jejak, dan itu tetap ada hingga sekarang. awalnya makam Ibrahim ini berarti kan menempel di Ka'bah, karena Ibrahim kan berdiri di situ membangun. Tapi sekarang kan faktanya kan jauh kan, ada berapa meter gitu dari Ka'bah. Kenapa kok pindah? Maka di masa kekhilafahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka dipindah oleh Umar karena masalah tertentu, dipindah ke tempat sekarang yang ada sampai sekarang. Yang dimaksud dengan tanda kebesaran Allah yang nyata, yaitu bekas pijakan kedua telapak kaki Ibrahim, hingga apa, bekas pijakannya itu bisa membekas di batu sehingga membentuk kedua telapak kaki. Padahal kalau dihitung sudah berapa generasi, mulai zaman Ibrahim alaihi salam hingga zaman kita sekarang, yang demikian itu masih utuh, tidak rusak. Ini karena yang demikian itu merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Berarti ini termasuk perkara yang dia itu termasuk khawarikul adah, artinya perkara luar biasa yang melebihi kebiasaan. Kalau kebiasaan ya mungkin jejak kaki itu ya sudah lapuk kan, dan sulit juga untuk membekas di batu. Nah ini bisa membekas di batu, kemudian tidak lapuk dimakan usia. Berarti ini termasuk khawarikul adah, perkara yang di luar kebiasaan. Ada yang menyatakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas nyata yang ada di Baitullah, yaitu apa yang Allah tinggalkan pada hati-hati hambanya dari pemuliaan dan pengagungan terhadap Ka'bah. Karena orang ketika dia itu ditakdirkan oleh Allah pernah mengunjungi Baitullah, pasti sepulang dia dari Baitullah pasti akan meninggalkan kerinduan untuk kembali ke sana. Itu tempat yang manusia enggak ada bosannya, enggak ada jemunya untuk senantiasa mengunjungi. Demikian seterusnya hingga menjelang kiamat. Ini merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala. Juga di antara keistimewaan Baitullahil Haram, siapa yang memasukinya maka dia aman, diberi jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang melakukan kejahatan kemudian dia berlindung di Baitullah, ini enggak boleh langsung ditegakkan hukuman di situ. Sampai dibuat orang ini bisa keluar dari apa? Baitullah Al-Haram. Baru nanti bisa ditegakkan hukuman. Kenapa? Siapa yang masukinya sudah dijamin aman dia. Aman. Juga di antara keistimewaannya, siapa yang beribadah di situ dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Sebaliknya, dengan keistimewaan yang demikian besar, siapa yang berniat jahat di dalamnya itu dianggap dosa. Yang demikian itu tidak berlaku di tempat lain. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, innallaha qad ajara li ummati amma hadasat bihi anfusuhum man lam yatakallam biha wa ya'mal biha. Sesungguhnya Allah telah mengampuni khusus untuk umatku apa yang dibisikkan oleh jiwanya. Jadi bisikan-bisikan jiwa. Apakah itu sudah berupa tekad, apakah itu sudah berupa niatan, azam, dan lain sebagainya. Selama belum diucapkan dan selama belum diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang nyata. Kalau masih berupa niatan, masih berupa keinginan, masih berupa tekad, kalau itu adalah niatan yang jelek, keinginan yang jahat, sebelum diucapkan, sebelum diamalkan, itu khusus untuk umat ini diberi ampunan oleh Allah. Kecuali kalau hal itu antum lakukan di tanah haram, maka dianggap dosa. Sehingga sebagian para sahabat itu memilih tinggal di luar haram, karena selain ada keutamaannya juga ada resikonya tadi. Kenapa? Niatan jelek dianggap dosa. Ayat yang berikutnya, qala Allah tabaraka wa ta'ala, qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah wallahu sahidun ala ma ta'malun. Katakanlah wahai ahlul kitab, kenapa kalian mengkufuri ayat-ayat Allah dalam keadaan Allah menyaksikan atas apa saja yang kalian amalkan. As-Suyuti rahimahullah menafsirkan ayat ini. Qala rahimahullah, qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah ay al-Qur'ani wallahu sahidun ala ma ta'malun fayujazikum alaih. Katakanlah wahai ahli kitab, wahai orang-orang Yahud, wahai orang-orang Nasara, kenapa kalian mengkufuri ayat-ayat Allah? Artinya kenapa kok kalian mengingkari Al-Quran? Yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah adalah Al-Quran. Kenapa kalian mengkufuri Al-Quran? Padahal Allah menyaksikan apa yang kalian amalkan. Maka Allah akan membalas kalian atasnya. Dalam ayat ini Allah mencela ahlul kitab al-Yahud wa Nasara atas kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah yang Allah telah turunkan pada Rasulnya, terkhusus atas pengingkaran mereka terhadap Al-Quran. Mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Al-Quran atau ayat-ayat Allah, Allah jadikan sebagai rahmat bagi hamba-hambanya. Yang dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat Allah, mereka bisa mengambil petunjuk dalam urusan dunia mereka maupun dalam urusan akhirat mereka. Kenapa mereka mengkufurinya? Maka terkumpul pada ahlul kitab dua dosa besar. Kekufuran mereka terhadap ayat-ayat Allah dan juga upaya mereka untuk menghalangi orang-orang yang beriman kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara membelokkan makna dari ayat-ayat Allah, menyelewengkan makna dari ayat-ayat Allah Jalla wa'ala. Padahal mereka tahu Allah Maha menyaksikan apa yang mereka berbuat. Tentu yang demikian itu akan berisiko mereka akan mendapatkan sebesar-besar hukuman dari Allah Jalla wa'ala. Allah nyatakan alladzina kafaru wasaddu an sabilillah zidnahum adaban fawqal adab bima kanu yufsidun. orang-orang yang kafir dan mereka menghalangi manusia dari jalan Allah, dari petunjuk, dari agama Allah, maka kami tambahkan pada mereka azab di atas azab karena sebab kerusakan yang mereka bikin. Dalam ayat yang berikutnya Allah tegur juga ahlul kitab. Kul ya ahlul kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha iwaja wa antum syuhada wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah wahai ahlul kitab, kenapa kalian menghalangi dari jalan Allah, dari agama Allah, orang-orang yang beriman? Kalian mengharapkan penyimpangan atasnya. Dalam keadaan kalian menyaksikan. Dan Allah tidaklah lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan. Kul ya ahlal kitab lima tasudduna ay tusrifuna an sabilillah ay dinihi man amana bitagdhibikum annabiyya wa kadminatihi tabghunaha ay tatlubuna sabila iwaja masdar bimakna muwajjah ay ma'ilah anil haqqi wa antum suhada ay alimuna bi anad dinal mardiyya huwa dinul islam kama fi kitabikum wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun minal kufri wat takdzib wa innama yu'akhirukum ila waqtikum liyujaziyakum. As-Suyuti rahimahullah menerangkan, katakan wahai ahli kitab, kenapa kalian menghalangi? Artinya kenapa kalian memalingkan dari jalan Allah, dari agama Allah, orang-orang yang beriman? Apa bentuk mereka memalingkan manusia dari jalan Allah? Dengan kalian itu mendustakan Nabi. Dengan kalian menyembunyikan sifat-sifat Nabi akhir zaman yang Allah terangkan dalam kitab kalian. Disembunyikan oleh ahlul kitab. Sifat-sifat Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dijelaskan oleh Allah secara gamblang dalam kitab mereka, dalam Taurat, dalam Injil. Disembunyikan. Tabghunaha ay tatlubuna sabil iwaja. Dengan itu kalian ingin mencari jalan yang bengkok. Iwajaim ini kata dasar yang maknanya muwajjah. Kalian mengharapkan jalan yang menyimpang. Artinya ma'ilah anil haqqi. Kalian justru mencari jalan yang menyeleweng, menjauh dari kebenaran. Wa antum suhada, padahal kalian mengetahui. Alimun, kalian tahu bahwasanya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Itu seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam kitab suci kalian. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian perbuat, dari kekufuran yang kalian lakukan, dari pendustaan yang kalian lakukan. Hanyalah Allah menunda pembalasan kalian sampai datang waktunya, untuk kemudian Allah nanti penuhi balasannya bagi kalian. Maka seperti yang kita jelaskan tadi, terkumpul dua dosa besar yang ada pada ahlul kitab. Yang pertama, mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Yang kedua, mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Dua dosa yang terkumpul pada ahlul kitab. Maka karena sebab itu Allah tambahkan adab bagi mereka, adab di atas adab, adab yang berlipat-lipat, adab yang berlipat ganda. Allah nyatakan Allah tidak lalai terhadap apa yang kalian perbuat. Artinya Allah Maha mengetahui seluruh amalan-amalan yang kalian lakukan. Allah mengetahui niatan-niatan kalian. Allah mengetahui makar-makar jahat kalian. Allah yang akan membalasnya dengan pembalasan yang seadil-adilnya. Dalam ayat yang berikutnya, kemudian Allah nyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kemudian Allah ingatkan orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mentaati, menuruti sekelompok dari orang-orang yang diberi Alkitab, kalau kalian mengikuti ajakan sebagian ahli kitab, maka mereka akan mengembalikan setelah keimanan kalian menjadi kafir. Yang demikian itu karena rasa hasad, iri, dengki yang mendalam yang ada pada ahlul kitab kepada orang-orang yang beriman. Dan karena kerasnya ambisi mereka untuk memurtadkan kaum mukminin dari agama Islamnya. Sehingga Allah nyatakan wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihi min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Mayoritas ahlul kitab sangat berambisi, sangat berkeinginan untuk memurtadkan kalian setelah keimanan kalian agar kalian menjadi orang-orang yang kafir kepada Allah. Itu karena kedengkian mereka yang tersembunyi dalam benak-benak jiwa mereka. Setelah jelas bagi mereka kebenaran. Kemudian Allah jelaskan, Allah sebutkan sebab yang terbesar. Sebab yang terbesar dengannya kaum mukminin bisa tegar, teguh, kokoh di atas keimanannya. Apa sebab yang terbesar? Agar kaum mukminin tidak goyah. Maka disebutkan dalam ayat yang berikutnya. Yaqulu jalla wa as. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Lantas bagaimana kalian akan menjadi kufur dalam keadaan dibacakan atas kalian ayat-ayat Allah, dalam keadaan Rasulullah itu ada di tengah-tengah kalian? Bagaimana kalian mau melakukan perbuatan kekufuran? Ayat-ayat Allah dibacakan pada kalian. Di tengah-tengah kalian ada Rasul, utusan Allah, manusia terbaik. Maka siapa yang mau berpegang teguh dengan Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala sebab terbesar, faktor terbesar agar kita bisa menggapai sabat, keteguhan di atas keimanan kita adalah dengan kita harus ada upaya untuk mengkaji Al-Quran, bukan cuma sekedar membacanya. Membacanya itu juga termasuk wasilah, perantara agar kita menggapai keteguhan. Tapi kita perlu juga mentadaburi maknanya, mengkaji tafsirnya. Apa yang dimaksud oleh Allah dalam ayat-ayat tersebut? Ini sebab terbesar agar kita itu kokoh di atas keimanan kita. Maka di antara wasailus sabat, perantara yang dengannya seorang mukmin itu bisa tegar di atas keimanannya, kalau dia itu dekat dengan kitabullah, kalau dia itu mau mengkaji kitab sucinya. Kalau Al-Quran itu sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin, Al-Quran itu hanya sekedar sebagai panjangan yang ada di rak-rak buku mereka, tidak pernah dibaca, tidak pernah dikaji, enggak pernah ada upaya untuk memahami makna-makna yang terkandung yang ada dalam Al-Quran, maka sulit kita untuk mempertahankan keimanan kita waliyadzubillah. Allah nyatakan wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluhu. Bagaimana kalian kafir? Ayat-ayat Allah dibacakan pada kalian. Rasul ada di tengah-tengah kalian. Maka keberadaan Rasul ini menjadi wasilah untuk menggapai keteguhan di atas keimanan bagi kaum mukminin, terkhusus para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka di sini di antara wasilah untuk menggapai sabat, keteguhan di atas takwa dan keimanan, selain kita harus ada upaya untuk mentadaburi Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, membacanya, menghafalnya. Tidak ada rasa jemu, tidak ada rasa bosan. Maka keberadaan orang-orang yang berilmu yang ada di tengah-tengah kita itu juga merupakan wasilah untuk menggapai ketegaran. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala belum pernah menyatakan, ketika hatiku diselimuti oleh gundah gulana, duka lara, kesedihan, kebingungan, maka yang beliau bisa upayakan dengan segera untuk bisa mengatasi yang demikian itu, aku akan segera mendatangi guruku, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka begitu melihat wajahnya, langsung sirna gundah gulana, kesedihan, duka lara yang menyelimuti benakku. Maka adanya orang yang berilmu yang bisa memberikan spirit support pada kita untuk kita itu bisa teguh, tegar di atas takwa, di atas keimanan, ini perkara yang terpenting untuk menggapai as-sabat, keteguhan. Dengan keberadaan Rasul di tengah-tengah para sahabat, itu wasilah terbesar untuk mereka itu bisa tegar, bisa sabat. Sehingga disebutkan setelah wafatnya Rasul alaihi salatu wasalam, maka terseleksi manusia yang kokoh keimanannya dari kalangan para sahabat, tegar mereka menghadapi ujian besar wafatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun manusia-manusia yang lemah keimanannya, atau dari kalangan munafikun yang di masa Rasul menampakkan keislaman secara zahir, kekufuran secara batin, maka secara otomatis terseleksi mereka berbalik kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Nah, maka keberadaan orang yang berilmu yang membimbing kita itu diantara wasilah untuk menggapai sabat, keteguhan. dalam kita memegangi takwa, memegangi keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Rasul di sini sebagai afdalul khalq, manusia atau makhluk paling utama. A'lamuhum, afsahuhum, ansahuhum, ara'afuhum bil mu'minin. Karena Rasul manusia yang paling berilmu, paling fasih, paling suka menasihati, paling penyayang terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, kaum mukminin. Haris ala hidayatil khalq wa irsadi, manusia yang paling semangat untuk memberikan petunjuk pada makhluk, untuk membimbing mereka dengan segala cara yang beliau sanggupi. Falaqad nasaha wa balagal balagal mubin, maka sungguh Rasulullah telah menegakkan nasihat dan telah menyampaikan risalah ini dengan sejelas-jelasnya. Sehingga dikatakan oleh Hudzaifah Ibnul Yaman, tarakana Rasul wa ma tayrun yuqallibu janahihi bisama'i la dzakara lana minhu ilma. Rasulullah telah wafat meninggalkan kami, maka tidak ada seekor burung yang mengepakkan kedua sayapnya di langit kecuali sudah disebutkan oleh Allah ilmunya. Tinggal kita mau mengkaji ilmu Rasul dalam sunnah-sunnahnya ataukah tidak. Perkara yang terbesar, pengaturan kehidupan bermasyarakat yang besar, sampai masalah yang kecil, ada buang hajat, itu ada tuntunannya dari Rasul alaihi salatu wassalam. Tinggal kita mau mengkaji, mempelajarinya ataukah tidak. Siapa yang mau mengkaji, mempelajarinya, dia telah meraup warisan Nabi yang sebesar-besarnya atau sebanyak-banyaknya. Nahdlatim bihadal qadri wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.